أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منها ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال الإمام سعد رحمه الله يقول تعالى ممتنا على رسوله berkata الإمام سعد رحمه الله الله سبحانه وتعالى berfirman memberikan anugerah terhadap Rasulnya ولقد آتيناك سبعا من المثاني sungguh kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad sab'am minal mathani, ada 7 surat ya yang selalu dibaca-baca ya, dan ini merupakan keistimewaan untuk Nabi Allah Muhammad SAW, karena para anbiya yang lain yang sebelumnya tidak diberikan. 7 surat tersebut yang sahih adalah Surah Sab'a Tiwal, 7 surat yang panjang. Al-Baqarah yang pertama, yang kedua Al-Imran, yang ketiga Nisa, yang keempat Al-Maidah, yang kelima Al-An'am, yang keenam Al-Araf, yang ketujuh Al-Anfal ma'at Taubah. Al-Anfal ma'at Taubah itu digabung ya. Aw annaha fatihatul kitab li'anna sab'a ayat. Ada pendapat kedua ya, sab'a matani yang dimaksud adalah Al-Fatihah, karena di situ adalah sab'a ayat, 7 ayat yang terdapat pujian kepada Allah yang diulang-ulang pujian tersebut ya, untuk Allah, milik Allah. Fayakun 'athful Qur'an al-'azim 'ala dhalik min bab 'athful 'am 'ala al-khas, sehingga 'athf al-Qur'an pada hal yang tadi sabar al-masani adalah ditinjau dari segi ataf am secara umum terhadap yang khusus likathrat ma fi al-masani min at-tauhid, karena saking banyaknya dari surat al-masani kandungannya dari tauhid, ulumul ghaib, perkara yang gaib, ahkamul jalilah, tasniyatiha fiha. Nah, mengulang-ulang pujian hanya kepada Allah. Wa 'alal qaul bi anna al-Fatihah ya sab'al mathani ma'na. Taruhlah kalau seandainya merajihkan ya dengan sabar masan yang dimaksud adalah Al-Fatihah, maknanya adalah anna sab' ayat, ini adalah 7 ayat ini kalau yang dirajihkan pendapat apa Al-Fatihah. Nah, sehingga sab'al mathani maksudnya adalah sab'a ayat. Tuzni fi kulli rakaat, selalu dibaca diulang setiap rakaat, dibaca diulang setiap rakaat, dibaca diulang setiap rakaat, terus diulang-ulang dibaca, muji kepada Allah, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah. Fi kulli rakaat, pada setiap rakaatnya. Jika kan Allah qad a'tahu al-Qur'an al-'azim sab'al mathani, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala saja sudah memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 ayat yang berulang-ulang, yakni Al-Fatihah yang 6 terkandung dalamnya tauhid, mengagungkan Allah, memuji Allah dengan sempurna. Kana qad a'tahu afdal ma yatanafas fihi al-mutanafisun. Maka ini adalah pemberian yang sangat berharga, yang paling afdal dibandingkan orang-orang yang berlomba-lomba mencari-cari keuntungan dunia dengannya. Wa 'azama ma farih biha al-mu'minun. Sehingga sudah sepantasnya orang-orang beriman bangga, merasa senang dengan apa yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Al-Fatihah banyak sekali manfaatnya. Nah, terkandung dalam tauhid, pujian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengagungkan Allah. Orang yang luput tidak membaca Al-Fatihah, kalau sholat dia harus mengulangi lagi. Nah, kemudian meruqyah dengan surat Al-Fatihah juga, masya Allah, banyak keutamanya. Nah, sehingga sudah sepantasnya bagi orang-orang beriman mereka senang terhadap apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bi dzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, hanya dengan keutamaan Allah, rahmat dari Allah, oleh karena itu yang demikian hendaknya mereka bergembira. Bergembira di sini terhadap pemberian Allah, bukan sombong. Bergembira bukan sombong, tidak. Ini bergembira karena anugerah yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan. Wa khairu mimma yajma'un, yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, uang dan lain sebagainya. Walidzalika qala ba'dahu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhu. Jangan sekali-kali kamu terkagum-kagum matamu, pandangan kamu ila ma mata'na bih, dari apa yang kamu berikan kepada orang lain, dari syahwat dunia, orang-orang jahiliyah. Azwaja minhum, wala tahzan alaihim waqfid janahaka lil mu'minin. Ay la ta'jab i'jaban yahmiluka ala isyghal fikri bi syahwatid dunya. Jangan terkagum-kagum, terheran-heran dengan perkara dunia yang orang-orang kafir musyrikin jahiliyah miliki. Jangan. Sehingga kamu menyibukkan dengan syahwat dunia, yang mana orang-orang kafir musyrikin, mutrafin, orang yang sombong, tersibukkan dengan itu, terlalaikan dengan itu orang-orang jahiliyah. Wastaghfir bima atakallah minal masan wal Qur'anil azim. Cukuplah dengan apa yang Allah berikan kepada kamu dari Al-Qur'an, dari surat Al-Fatihah. Cukup itu. Dibanding apa? Dunia, dunia, dunia, dunia. Cukup. Ya, ketenangan dan lain sebagainya. Nah, anugerah nikmat yang Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW lebih besar dibanding harta dunia dan seisinya. Nah, wasta'i wasta'gni bima atakallah minal mathani wal Qur'an al-azim. Cukup dengan al-mathani, sab'al mathani wal Qur'an al-azim. Wala tahzan alaihim. Jangan kamu merasa sedih ya atas mereka. Innam la ghaira fihim yurja wala nafa yurtaqab. Karena sungguhnya mereka tidak ada yang bisa untuk diharapkan lagi kebaikannya, manfaatnya juga tidak ada. Falidhalika fil mu'minin anhum ahsanid badal wa afdal iwad. Cukup dengan orang-orang beriman, pengganti yang Allah berikan ganti lebih afdal untuk Nabi Muhammad SAW. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Jagalah nah il alin lahum janibak wa husn lahum khalqak mahabbatan wa ikraman wa tawadduda. Lemah lembutlah kamu kepada orang-orang yang beriman. Akhlakmu mencintai mereka, muliakan mereka, menghormati mereka. Wa qul inni anan nadhirul mubin. Katakanlah sungguhnya aku adalah yang memberikan peringatan dengan jelas. Aikum bima alaikum minan nadharah wa ala risalah wa tabligh lil qarib wal bu' wal ba'id. والعلو الصديق فإنه فإنك إذا فعلت ذلك فليس عليك من حساب من شيء. Tunaikanlah kewajiban kamu dari memberikan peringatan, menyampaikan risalah, menyampaikan kepada orang yang dekat, yang jauh, baik kawan maupun lawan. Kalau sudah kamu sampaikan ilmu dakwah tauhid, ya sudah, tidak ada tanggung jawab lagi bagi kamu terhadap mereka. Wa ma min hisabika alaihim min syai. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.